Mengapa adik wajahmu sangat duka? Sangat berat bagi abang mendengarnya. Katakanlah apa yang merisaukanmu. Asalkan abang janganlah marah padaku. Katakan, ku dengarkan. Jangan takut, oh sayang. Ayahku, ibuku, pada abang tak setuju. Tetapi engkau cinta, oh, padaku. Demikian cintaku pada abang. Bagaimana sih, bang? Kok lelakon kita jadi begini sih? Pokoknya tidak cinta enggak sama abang. Emang abang masih belum percaya ya? Black aja deh bang, dada Ida. Ida ikut apa kata abang? Terserah abang aja deh. Pokoknya Ida sih nurutin apa kata abang. Oh abang, bagaimana? Aku kan turut saja. Apakah kau setuju? Kita kawin lari saja. Demi cintaku segalanya aku mau. Juga demi cinta aku kan membelamu. Segala risiko kita tanggung bersama. Asalkan sekuen ya bang.